Bismillahirrahmanirrahim. Ma hukmu tawkil? At-tawkil fil nikah. Anda boleh tidak mewakilkan nikah? Mewakilkan nikah boleh tidak? Mewakilkan boleh. Nah, boleh mewakilkan nikah. Nah. Bagi yang tidak memiliki wali, yang tidak memiliki wali, wali sultan, sultan waliun man la waliyalah. Nah. Tapi masuk halaman berikutnya. Qala mu'allif Allah Ta'ala, hal yaftakiru sihat at-tawkili fil walayati ila idnil mar'ah. Apakah membutuhkan sahnya perwakilan pada kewalian itu dengan izin perempuan? Ya, apakah butuh izin kepada perempuan tersebut dalam pernikahan? Istirata ba'du syafi'iyah fi tawkil. Sebagian syafi'iyah mensyaratkan, yaitu adanya izin dari perempuan dalam perwakilan. Anta dan mar'ah, perempuan tersebut mengizinkan. Wadhalika fi halati tazwiji hal mujbirah, dan demikian itu dalam pernikahan yang tidak dipaksa, orang yang tidak dipaksa, endahum hud mereka. Memang ada wanita-wanita yang dipaksa untuk menikah padahal belum tahu menahu kalau dinikahkan. Di perempuan-perempuan masih sangat kecil. Yang demikian tidak dibutuhkan adanya izinnya. Nah, mungkin juga belum tahu apa itu nikah, karena mungkin masih baru 6 tahun misalnya. Wahya tayyib, yang dia dipaksa di sini adalah ya janda. Wal bikr idza kana waliha ghair abiha wa jaddiha, dan juga gadis jika walinya itu selain ayahnya dan juga kakeknya. Musahihu inda ahli ilm anna dhalika laysa bisyart, dan yang benar menurut pendapat ulama bahwa demikian itu bukan syarat. Sawan kana al-muwakkil aban aw ghairah, baik itu yang mewakilkan adalah ayah atau yang lainnya. Li'annahu idnul wali fi haqqin min huquqihi, karena izin dari wali itu hak daripada hak-haknya. Fajaza bi ghairi idnil mar'ah kaidan hakim, maka boleh tanpa izin perempuan tersebut sebagaimana izin nam hakim. Yang rajih tidak harus melalui persetujuan wanita tersebut. Hal itu stafadu wilayatu an-nikah bil wasiyah, apakah bisa diambil faedah ke wilayahan nikah dengan wasiat? Dhahaba ba'du ahli ilm, sebagian ulama berpendapat ila anna wilayat an-nikah itu stafadu bil wasiyah, bahwa ke wilayahan nikah bisa diambil faedah dari wasiat. Kama tustafadu bil tawkil, sebagian bisa diambil faedah juga dengan perwakilan. Wa qaul Hasan, ini pendapat Hasan wa Hammad wa Malik wa Ahmad fi riwayah wa Rabi'ah. Wa qalu kama yajuzu lahu alwasiyah, sebagaimana boleh baginya itu wasiat bi walayatil mal, dengan kewilayahan harta benda. Fakadzalika yajuzu lahu alwasiyah bi walayatit tazwid, maka boleh baginya itu wasiat dengan kewilayahan pernikahan. Wadhaba aktsaru ahli ilm ila anna wilayat an-nikah la tustafadu bil wasiyah. Dan kebanyakan para ulama berpendapat bahwasanya kewalian atau kewilayahan nikah tidak bisa diambil faedah dari wasiat. Bal hiya tsabitatun bisyar. Bahkan itu tetap di dalam syarat syariat. Fa idza matal awwal, maka jika yang pertama dari wali yang itu meninggal au adol atau tersia-siakan mungkin karena pergi ataupun yang lain, intaqalat ila al-akhir, maka pindah kepada wali yang lain. Wa hadza qaulu Syafi'i wa Nakhai wa Tsauri wa Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ibnu al-Mundhir wa Ahmad wa Ba'd al-Malikiyah wa Dhahiriyah. Baik, faqala ba'du al-halami lati yajuzu illam yakun laha asabah. Boleh ya, sebagian halamilah jika tidak ada baginya itu asabah. Rajah al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala al-qaul tsani, pendapat kedua pendapat jumhur, wa qaul jumhur wa huwa alladhi yadhhar, dan itulah yang nampak, wallahu a'lam, dan Allah yang mengetahui. Ya, tidak bisa diambil ke wilayah nikah dengan wasiat. Di masing-masing berbeda. Nah, jadi perwalian dalam nikah tidak bisa diambil perwalian dalam wasiat. Misalnya aku wasiatkan ini untuk fulan, kemudian dengan itu dia berhak untuk menikahkan, tidak bisa demikian. Nah, sifatul wali, sifat-sifat daripada wali. La khilafa fi itibari ayyakuna akhyan, tidak ada perselisihan bahwa wali yang dianggap itu adalah wali yang berakal. Fala tasul wilayatu min as-shahir alladhi la yaqil, maka tidak sah kewalian dari anak kecil yang belum berakal. Jadi harus berakal. Wa kadza majnun, demikianlah orang gila. Wa kadza syaikhul ladzi qad harrafa likibarihi, demikian pula syaikh, orang yang sudah tua dan telah rusak di otaknya dikarenakan ketuaannya. Bagaimana safi, demikian pula orang yang sangat bodoh, ala sahih min qawlil ulama, dari ucapan para ulama. Ya, anak kecil yang belum berakal tidak bisa menjadi wali. Orang gila, demikian pula orang yang sangat tua yang sudah rusak otaknya pun tidak boleh. Demikian pula orang-orang yang sangat bodoh tidak bisa menjadi wali. Wa amal ihma'u fala yazilu wilayah, adapun pingsan itu tidak menghilangkan kewilayahan. Li'annahu yazul, dikarenakan ihma' itu sendiri, pingsan itu sendiri akan hilang an-qurb, dalam waktu dekat. Fa'asbahna'u, maka menyerupai tidur. Jadi orang yang pingsan tidak hilang kewilayahannya, karena biasanya akan hilang dengan cepat. Kalau lama tidak sadar-sadar, apa akibatnya? Meninggal, ya tidak? Nah, meninggal. Halus taratu ayyakunal waliyu muslima, apakah disyaratkan bagi wali itu harus beragama Islam? Laisal kafir, nah, wilayah tanah muslimah, ya, tidak ada orang kafir wilayah bagi perempuan muslimah. Tidak bisa orang kafir menikahkan seorang muslimah. Karena Allah Taala yaqul wa minuna minatu ba'dhum auliya'u ba'd. Orang-orang beriman, perempuan-perempuan yang mukminat, sebagian menjadi wali kepada sebagian yang lain, penolong kepada sebagian yang lainnya. Dan juga sebelumnya la ta'khil minuna al-kafirin auliya'. Orang beriman tidak akan menjadikan orang kafir sebagai wali-wali. Wa qala ta'ala wa la yaj'alallahu al-kafirin al-mu'minina sabila, dan Allah tidak menjadikan bagi orang kafir atas orang-orang mukmin itu jalan. Jalan untuk apa? Untuk membasmi mereka. Membasmi orang-orang yang beriman. Wa qad naqala Ibnu al-Mundhir al-ijma' ala dzalik, dan sungguh Ibnu al-Mundhir telah menukilkan kesepakatan tentang itu. Wa naqala Abu al-Khattab min al-Hanabilah, dan juga Abu al-Khattab telah menukilkan dari al-Hanabilah wajhan sisi anna lidhimmi wilayah ala ummi walatihi, bahwasanya untuk zimmi itu ada kewaliahan untuk Naam, ala ummi waladihi. Ibu anaknya. Idza aslamat, jika ibunya itu sudah masuk Islam. Awa qaulun ghairu sahih, dan ini adalah pendapat yang tidak benar. Ya rajih, baik itu zimmi ataupun harbi, kalau orang kafir tidak ada kewilayahan. Nah, tidak bisa dijadikan sebagai wali. Masih juga tentunya orang-orang yang tidak sholat. Al-qaulu ar-rajih. Kalau jumhur ulama dibedakan, kalau sholatnya itu nah, ia membangkang, maka kafir. Tapi kalau bermalas-malasan, jumhur mengatakan tidak kafir. Lalu kita sebutkan bahasanya rajih pendapat jumhur sahabah itu kafir. Kalau jumhur ulama selama tidak membangkang maka tidak kafir. Dari sini makanya orang tua yang tidak sholat tidak rajih tidak sah untuk menjadi wali dalam pernikahan. Alis syaratu ayyakuna balighon, apakah disyaratkan bagi wali itu harus balig? Jumhur ulama ala istirati dzalik. Jumhur ulama mensyaratkan dan hal itu. Walinya harus balig. Lian Allah azza wa jalla hajara, itu naha. Ala sabi atasarruf, bagi anak kecil untuk atasarruf fi malihi, yaitu membelanjakan harta bendanya. Hatta yabluq. Naam. Wa yunismin hurrus, dan nampak baginya itu naam, kemampuan dalam menjaga harta itu. Kemampuan dalam menjaga harta. Fawilayatun nikah aula bidzalika min walatihi alal mal. Maka kewilayahan berkaitan nikah itu lebih utama. Naam, dalam hal ini atau hal itu, daripada kewilayahan dalam harta benda. Wan Ahmad riwayatun annallahul wilayah idza balagha 'ashra. Dan bahasanya dari Ahmad riwayat bahwa baginya itu kewilayahan ketika sudah berumur 10 tahun. Li'annahu fi hadha sin yumayyiz, karena pada umur ini sudah bisa membedakan. Namun sekali lagi tidak secara mutlak, karena anak kecil 12 tahun belum tahu apa-apa, belum bisa membedakan wanita cantik wanita jelek. Nah, tidak bisa. Jadi ibrah ini dengan nah, balik. Jadi harus disyaratkan bagi wali itu adalah balik. Anak sendiri belum balik bagaimana? Tidak bisa menjadi wali. Hal itu secara itu al-adalah, apa disyaratkan walinya dalam keadaan adil. Zahaba ba'du ahli ilmi ila istirati ayyakuna adlan. Sebagian ulama berpendapat bahwa itu merupakan syarat di wali itu harus adil. Fala wilayata indahum lil fasik, maka tidak ada kewilayahan. Naam. Menurut pendapat mereka itu bagi orang fasik. Wa hadza naam qaulu Ahmad fi riwayah, ini adalah pendapatnya Imam Ahmad dalam sebuah riwayat. Wa Syafi'i fi qaulin, dan juga pendapat Syafi'i dalam satu pendapat juga. Li'annahu idza kana fasiqan, dikarenakan kalau wali itu dalam keadaan fasik. Fa innahu rubbama zawwajaha biman la adalata lah. Sesungguhnya wali itu akan menikahkan perempuan tersebut dengan orang yang tidak memiliki keadilan baginya. Wa dhahaba jama'atun min al-ilm ila adam ishtirati dzalik, dan sebagian jamaah dari para ulama berpendapat bahwa itu tidak disyaratkan. Bal yasihhu indahum lil fasik, bahkan menurut pendapat mereka itu sah bagi orang fasik. Ay yuzawwija waliyatah, untuk menikahkan yang menjadi walinya. Jangan apa lepas tersebut menikahkan yang di perwaliannya. Alian Allah azza wajalla nafa al wilayata anil kafir, karena Allah azza wajalla menafikan atau meniadakan kewilayahan bagi orang kafir. Fahuhima minhu, maka bisa difahami dari itu anna wilayat al fasiki thabitatun, bahwa kewilayahan bagi orang fasik tetap ada. Wa hadha huwa sahih. Ini pendapat yang benar. Ini bagi orang yang fasik. Dan kefasikan itu banyak. Namun kefasikan itu pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Islam itu bisa kefasikan. Seperti halikul hiyah itu fasik. Tidak Jumatan 3 pekan berurutan fasik. Demikian pula berjanji mengingkari fasik. Nah, disebutkan tentang tanda-tanda kemunafikan. Tidak sah berjamaah bagaimana? Fasik, orang munafik. Banyak sekali. Ya, kalau dilihat mungkin nanti hampir-hampir tidak ada. Sulit mendapatkan wali yang adil, ya enggak? Di zaman sekarang lebih banyak mana jenggotan atau tidak jenggotan? Lebih banyak tidak jenggotan, ya enggak? Wa amma qawluhu yuzawijuha biman la adalata lah fa inna la yujlahu dzalik. Dan adapun keberadaannya bahwa dia akan menikahkan dengan orang yang tidak memiliki keadilan baginya. Jadi kalau seandainya wali itu akan menikahkan orang yang tidak adil, maksudnya itu tidak boleh. Ya, demikian itu tidak boleh. Liqaulih ta'ala wala wa ta'amal birri wa taqwa. Dan tolonglah dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan. Qul ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dan juga firman Allah, wahai orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wal mar'atu laha an tarfad. Jadi bagi perempuan itu berhak baginya untuk menolak. Kalau memang calon laki-lakinya itu adalah orang fasik, maka berhak untuk menolaknya. Fa inna dzalika la yasihu. Naam tazwijaha tazwijahu iyyah. Maka tidak sah wali itu menikahkan laki-laki itu dengannya. Biman la turiduhu, terhadap orang yang perempuan tersebut tidak menginginkannya. Wa dhaktara al-alamah Ibnu Utsaimin an al-fasiqa idza kana fiskuhu yahmiluhu ala adami al-mubalaghati bi walatihi wa tazwijiha min al-fasiq wa biman la turidu fala tasihu min al-wilayah. Dan sungguh Al-Alamah Ibnu Utsaimin telah memilih pendapat bahwasanya orang fasik itu jika dia dengan kefasikannya itu membawa untuk tidak peduli dengan kewaliannya atau kewilayahannya dan pernikahannya dengan orang fasik atau dengan orang yang tidak ia inginkan, perempuan tersebut tidak menginginkannya, maka tidak sah darinya kewilayahan itu. Jadi kalau sampai membawa kepada pernikahan kepada wanita itu kepada laki-laki yang fasik atau menikah dengan laki-laki yang perempuan itu tidak menginginkannya. Wa amma in kana fasikun fiskun la yahmiluhu ala tasahuli fi mithli hadhihi al-umur fatasihu wilayatuhu. Allahu alam. Dan adapun jika kefasikannya itu adalah kefasikan yang tidak membawa dirinya bermudah-mudahan dalam perkara seperti ini, maka sah kewaliannya. Dan Allah yang lebih mengetahui. Baik. Jadi yang rajih kefasikan, tentunya di sana ada pembagian para ulama tentang kefasikan. Ada juga kemunafikan. Jadi kalau sampai kemunafikannya itu adalah yang itikadi, tentunya tidak sah karena hukumnya sama dengan orang kafir. Tapi kefasikannya dari sisi amali, itu amalan, maka sah, kewilayahannya telah sah. Nah, sekali lagi, banyak orang beragama Islam kenyataannya melakukan maksiat, dan itu adalah kefasikan. Jadi kalau bisa dirinci demikian lebih baik. Dilihat kefasikannya bagaimana. Kefasikannya mulai dari syariat Islam seperti izharu al-iman wa ibtalul kufur, menambahkan iman dan menyembunyikan kekufuran, maka ini jelas hukumnya sama dengan kekufuran. Masalah berikutnya, hal syaratu ayyakuna waliyuha hurra, apakah disyaratkan walinya itu harus orang merdeka? Jadi apakah boleh budak? Apa khusus orang merdeka saja yang menikahkan? Istirahat jamaah min al-ilm ayyakuna al-waliyu hurra. Jamaah dari para ulama mensyaratkan bahwasanya wali itu harus merdeka. Fala tajuzu indahum waliyatul 'abd, maka tidak boleh menurut pendapat mereka itu kewaliahan dari budak, budak laki-laki, li'annahu mamlukun, maksudnya dia adalah dimiliki, budak ini dimiliki orang lain, la tasarrafu illa bi'ni sayyidihi, nah tidak bisa melakukan kecuali dengan izin tuannya. Fala wilayatalah, maka tidak ada kewaliahan atau kewilayahan baginya. Waqala ba'du ahli ilm wa qalu ba'dil Hanabilah, dan sebagian para ulama berpendapat, dan ini adalah pendapat sebagian dari para Hanabilah wa sahab, dan ini yang benar, la yusarat ayyakuna hurra, tidak disyaratkan bagi wali itu harus merdeka, orang merdeka. Bal yajuzu lil 'abdi ayyuzawwija waliyatah, bahkan boleh bagi budak untuk menikahkan orang yang menjadi di bawah perwaliannya. Li adami wujudi dalilin yamna'u dzalik, dikarenakan tidak ada dalil yang melarang tentang hal itu. Wa kaunuhu la yatasarraf illa bi sayyidihi fa hadha fil umur muta'alliqah bihi. Adapun bahwasanya budak itu tidak bisa jadi melakukan suatu upaya kecuali dengan izin tuannya, maka ini adalah berkaitan perkara-perkara yang berkaitan dengan tuan tersebut. Seperti menggunakan harta bendanya atau sogakan dengan harta bendanya, maka harus dengan izin tuannya. Wa amma hadzal amru fa muta'alliqun bi wilayatihi, maka adapun dengan ini berkaitan dengan kewaliahnya. Wa inama huwa yaril 'aqd faqat, dan sesungguhnya itu hanya sekedar mengurusi akad nikah saja. Wa la dawra 'ala sayyidi yulhiqu bi dzalik, dan tidak ada mudarat bagi tuan untuk menjadikan hal itu atau mengikutinya. Wallahu alam, dan Allah yang lebih mengetahui. Ini malah banyak yang tidak hadir nih, mana? Sebagian KPR mengajar di sana. Baik. Dari yang kita baca, berapa masalah tadi? 8 permasalahan. Masalah yang pertama itu tidak harus minta izin kepada perempuan tersebut. Yang kedua, tidak bisa diambil faedah bahwasanya wilayah nikah itu dengan wilayah wasiat, jadi ada bedanya. Misalnya aku wasiatkan kepada fulan, kemudian setelah itu fulan mengurusi pernikahan, tidak bisa begitu. Sendirikan. Tentang sifat-sifat daripada wali, harus orang yang berakal, kemudian juga harus muslim, harus balig, dan juga harus adil. Ini salah satunya. Keluar dari situ, orang tidak berakal seperti anak kecil, orang sangat tua atau orang gila. Adapun yang pingsan, maka akan hilang pingsannya dalam waktu yang dekat. Kewilayahan orang kafir terhadap kaum muslimin itu tidak sah. Dan juga disyaratkan di sini balik, dan kebalikan itu berbeda-beda. Kadang 12 sudah balik, kadang belum. Misalnya tanda khusus yaitu dengan imbatu ada as-sa'at. Tumbuhnya rambut. Fi zakariya au fi farjiha. Tumbuhnya rambut yang ada di kemaluannya. Demikian pula lagi laki-laki keluar air mani juga bagi perempuan. Nah, kebolehan orang fasik selama kefasikan tidak mengeluarkan dari agama Islam, maka itu sah. Nah, kalau kita lihat sekali lagi, sulit di zaman sekarang orang-orang yang betul-betul adil. Nah, dan juga tidak disyaratkan bagi wali itu harus merdeka, budak pun sah untuk menjadi wali. Tapi ini aja yang kita sampaikan pada malam hari ini. Subhanallah.